Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul hadirin wal muslimin hafizakumullah, ngelajengaken pinten-pinten fatwa ingkang kula anggap perkara niki penting kaitanipun kalian pembahasan al janazah. Kita badhe ningali fatwa salajengipun saking pinten-pinten fatwa dipun sebutaken wonten pitakonan ngaten. Nusyahid fi kasirin min biladil muslimin istijar qari yaqra'ul Qur'an fahal yajuzu lil qari ayakhudha ajran ala qira'atihi wahal yaksamu man yadfa'u lahul ajru au al ajra ala dhalik. Tiang ingkang tanglet sanjangaten. Nusyahid, nusyahid, kita nyekseni. Fi kasirin min biladil muslimin, ing dalem pirang-pirang negeri-negeri muslimin. Terus tiang sing tanglet niki gak ada pengalaman teng pinten-pinten negara kaum muslimin niki istijar qari yaqra'ul Qur'an. Mupaih maring wong sing maca Al-Qur'an. Fahal yajuzu lil qari ayakhudha ajran ala qira'atihi. Napa kenging tiang ingkang maos Al-Qur'an mendet upaih bacaan Al-Quran. Wahal ya samu man yadfa'u lahul ajru al ajra ala dhalik. Napa tiang ingkang maringi upah niki dosa? Napa dosa napa mboten tiang sing maringi upah niki? Nggih, niki kaitanipun kalian kematian nggih. Kaitanipun kalian kematian utawi kaitanipun kalian perkara-perkara sanes. Sebab zaman seniki ngangge istilah napa tiang maca Quran mangge di rungokna di tasmik napa-napa semakan nggih mangge di acara niki teng pengantenan mungkin nggih pengantenan mungkin acara napa acara napa mangge sing maca niki diupai yang boten salah pun mulai berkembang teng daerah niki pengantin nggih misalnya nggih niki ngundang hafid para hafid hafidhah mangge semakan apa-apa istilah apa istilah semakan nggih boten Ramadan niki pengantinan niki seneskori ini gak wonten seniki mulai wonten acara-acara sing kaya niku kula nate mireng menangi lah ngeten nggih niki termasuk sing niki mangke diupahi saking mulai surah Al-Fatihah ngantos An-Nas khatam mangke upahi pinten ngeten lah niki ditakokaken nang mriki dipun tangletaken nang mriki napa hukume kaitanipun kalian istijab ngupai wong maca Al-Quran. Jawaban ulama kaitanipun kalian pitakunan niki jawabannya ngaten qiraatul Quran ibadah qiraatul Quran ibadatun mahdha qiraatul Quran bacaan Al-Quran niku murni ibadah wa qurbah wa yataqarrabu bihal abdu ila rabbih lan bacaan Al-Quran niku qurbah napa qurbah sarana ingkang saged nggih taqarrub ilallah nggih nyedek-nyedek maring sinten Allah wal aslu fiha wa fi amsalha minal ibadatil mahdhah ay yaf'alaha al muslim ibtigha'a marbatillah asline ing dalam perkara mau lan sing sejenise sekang ibadah-ibadah sing niku murni ayyaf 'ala hal muslim mestine wong Islam nalikane nglakoni sing kaya kowe mau bacaan Quran lan sanese ibtigha'a marbatillah murni golek ridhone Allah murni kolet ridhone Allah wa talaban lil masubah indah kolet pahala ngerseka ngersane Allah la yambaghi biha minal makhluqi juz'an wala syukuran wala yambaghi biha minal makhluq juz'an wala syukur. Ora seyogiane kelawan bacaan Al-Qur'ane wong kowe mau sekang makhluk. Iki wong iki wis jaluke saking sinten? Apa nggih mboten perlu dinahi bagian iki. Sebab niki tiyang nalikane maca Qur'an mestine ibtigha lillah, ibtigha li mardhatillah. Jadi mboten perlu terus diupahi niki diparingi niki mboten kene. Mboten perlu, mboten seyogiane. Saged dipahami? Wali hadza lam yu'raf anis salafis salih. Mila saking menika mboten dikenal. Lam yu'raf mboten dikenal. Sing mboten di napa? Mboten kejaman rin salafus salih niku mboten pada kenal perkara bacaan Al-Qur'an, wong maca Qur'an terus di ubai niki mboten dikenal dening salafus salih. Walam yu'raf anis salafis salih istijar qaumin yaqra'unal Qur'an lil amwat. Jadi diundang wong penggeriane niki tiyang nggih sebab kematian maca Qur'an khatam nggih terus di ubai. Sing kaya niki mboten dikenal saking salafus salih. Para ulama mboten nonton ingkang nyebutaken sing kaya niki masru'ah disyariataken dianjuraken mboten nonton. Boten nonton ulama-ulama ingga nyebutakan singgah yang dikiti rukhsahakan. Boten nonton. Walam yu'raf aidon an ahadin minhum annahu akhadha ujratan ala tilawatil Qur'an. Lan boten dikenal uga sekang salah jining salafrin jiyot upah sebab bacaan Al-Qur'an. Balkanu yatslunahu rohbatan fima indallah. Balik salafrin niki maca Al-Qur'an semata-mata nggih supados angsal ganjaran saking Allah Azza wa Jalla. Waqad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lan teman-teman nabi alaihi salatu wasallam merintahkan man qara'a al-qur'ana ayyas'ala bih. Maring wong sing maca Al-Qur'an supaya jaluk ganjaran maring Allah. Supaya nyuwun ganjaran maring sinten? Allah Ta'ala. Wa hadhara min su'alin nas. Lan Nabi alaihi salatu wasallam ngemutaken aja maca Quran terus jaluk-jaluk maring wong. Hadhara min su'alin nas. Rawat Tirmidzi min fi sunanihi an Imran bin Husain. Al-Imam Tirmidzi nyebutaken riwayat ing dalam Sunan Tirmidzi hadis saking Imran bin Husain annahu marra ala qari yaqra'u summa sa'ala. Imran bin Husain nate ningali ngelewati tiang sing maca Al-Qur'an marra ala qari yaqra'u dheweke maca Al-Qur'an summa sa'ala terus dheweke njaluk sebab maca Al-Qur'an terus napa njaluk upah. Fastarja'a summa qala. Mongko Imran bin Husain istirja. Istirja niku ngucapaken inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebab niki musibah, maca Quran kok bar maca jaluk upah. Summa qal terus sinten? Imran bin Husain niki salah satuipun sahabat. Nanti kau ngatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, aku tahu krungu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kau, man qara'al Qur'ana. Sapa wong sing maca Al-Qur'an. Fal yas'alillah bih. Mongkon jaluka. Maring Allah. Kelawan bacaan mau ganjaran. Segede pahami? Oke, maca Quran niki mesti mboten duwe tendensi, mboten duwe tujuan, mboten duwe niatan, napa-napa. Murni. Murni napa? Lillah. Oke. Fa innahu sayaji'u aqwam. Nabi alaihi salatu wasalam salajengipun ngendika, mongko satemene bakal teka. Nalikane zaman Nabi dari ngonten iki. Mongko satemene bakal teka aqwamun pirang-pirang kaum. Aqwam jam'u min qaumin. Pirang-pirang kaum, pirang-pirang wong. Yaqra'unal Qur'an. Wong-wong mau pada maca Al-Qur'an yas'aluna bihin nas. Kelawan bacaan Qur'ane kowe mau wong-wong mau pada njaluk maring berarti jaluk napa? Jaluk upah. Oke, berarti niki napa sing pun melampah teng sebagian wilayah, teng sebagian negeri, kata sing nanti pun sebutakan teneng tiang sing tanglet wau, keliru nggih. Nek konten tiang grup lah, mas. Akuam, pirang-pirang wong niki grup. Grup macam apa? Quran. Napa tim napa grup? Rombongan. Bahasa Inggrisnya rombongan. Rombongan niki, rombongan niki, rombongan niki. Mangke disewa. Nggih, nek wonten kematian niki disewa. Lah sing gawe niki mboten kenging. Nggih, jenengan mungkin mboten mangkat nggih. Oh nggih. Jenengan mboten mangkat. Bacaan Quran teng umae wong sing keseripahan niki mboten dalil, mboten tendal. Bid'ah. Nggih. Nggih, Pak Marti ketinggalan rong dina niki. Kaselan. Nggih. Nggih. Niku amalane bid'ah. Amalan niku amalan apa? Bid'ah. Nah, sniki wonten pitakonan. Nek sniki tiyange niki dudu maca Quran maring mayit terus dubai ning dheweke niki mulang Al-Qur'an. Guru ngaji Al-Qur'an. Mulang a ba ta do ro ba mangke sese ngajarin apa? De turutan jaman biyen. Ya seniki mungkin iqra utawa qiraati utawi sanese. Pripun iki? Dubai. Kenging napa mboten kenging sing ngene iki? Terus utawi tiang wonten tiang kenging penyakit. Penyakit sebab tintup kalajengking. Terus tiang niki ngrukyah. Ngrukyah. Kan maca Quran. Maca doa, maca Quran. Kenging mboten nalikane diupai nambani. Jaluk kenging. Jaluk kenging nama mboten kenging jaluk. Aku gelem ngrukyah. Ning aku njaluk kudu siji. Kenging. Rahmat. Hah? Jaluk kupah niki, jaluk kupah aku gelem ngrukyah. Ning upaya wedhus siji. Terus ngrikane, ya wis ora apa-apa, oke. Pripun niki? Sakit nama mboten sakit. Kenging nama mboten kenging. Hah? Mboten prayoga. Nggih, dados ngukur-ngukur kenging mboten kong kenging prayoga ora prayoga tadi kok. Ketone ora luwes ya niku nggih. Nggih, mangga. Nggih. Berarti mulang napa niki dai ne? Oh, dari panggung. Dari rembukan ya? Oh, jarene ini. Niku terusannya Pak Rohmat niku bangga ya. Nah, ini maksudnya kan, ini kan wau kaitannya pun kalian. Napa? Mulang Al-Quran. Ini mari bocah. Ini mungkin wong tua. Niki terus diupai. Jaluk upah diupai. Sakit nama betul sakit, kenging nama betul kenging. Utawi ngrukyah. Eh, tiang sing kenging apa? Kenging penyakit apa kejinan apa sebab diantuk kala jengking. Eh, terus dirukyah. Pun, kita tinggali jawabannya mawon. Nonton jawabannya tinggali. Amma akhdhul ujrah ala ta'limihi au arruqiyah bihi wa nahu dhalik mimma nafa'ahu muta'adli ghairil qari' faqad dallatil ahadis as-sahihah ala jawazi dene jiyot upah mulang Al-Qur'an mulang ya ngajari Al-Quran utawa ngrukyah maca Quran rukyah gitu yang singgenging penyakit diwacakaken Al-Quran iki sing dijenengi apa rukyah lan sing sejenis niki wau sekang perkara-perkara sing bisa manfaati nggo ne wong sing maca mau faqad dallatil ahadis as-sahihah mongko teman-teman hadis-hadis sahih buktikaken kenane napa malih didukung kali ucapane Pak Rahmat lha engko mangan apa wong sing padha ngulangi Quran samendina mulang ana niku nggih nggih kenging sing ayane iki kenging nggih nggih napa landasane napa dalile li hadis Abi Sa'id berdasarkan hadis Abu Sa'id fi akhdhihi qati'an minal ghanami ja'alan ala ruqyatil ladikh terus Abu Sa'id niki wonten riwayat wonten ceritane ngaten wonten kepala suku nggih kenging sengatan kenging entupan sing napa nemu wisan apa-apa mriyang niki kepala suku nggih diobati dening dokter diobati niki niki mboten mari-mari lha wonten rombongan sahabat lha wonten sebagian sing usul cobi nikah rombongan nikah mbok menawane wonten sing bisa ngobati ya. Akhirnya temen niki. Nggih. Temen nggih sahabat Sa'id. Abu Sa'id ya. Niki sing mewakili sahabat waktu niku Abu Sa'id. Niki rembugan-rembugan gelem ning nek Dubai dus. Nggih. Gelem nek Dubai napa? Wedus. Nggih, akhirnya dirukyah, mari. Nggih, dirukyah terus napa? Mari. Lah niki dilaporaken maring Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi ngendika, kuwi jenenge rukyah. Nabi boten larang, boten apa. Wallah alam, nek boten salah, Nabi nggih nyicipi daginge napa nggih? Lah niki kan dadi dalil nek niki napa? Daging. Nggih rembugan. Lah petane duit kali wedhus napa? Lah petane duit kali wedhus napa? Samanan kolilan apa lafate duit? Lah napa wedhus ora kena nggo tuku barter? Tukaraken nggih niki bundet jenenge kenging mboten masalah napa duit napa dus napa emas napa perak napa krambil napa napa nggih diwacakaken wektu niku surah Al-Fatihah mari nggih diwacakaken surah Al-Fatihah terus napa mari niki mbuktikaken kenging ngruk ya iki upayu tawon jalu kupah. Nggih, rembugan mau niku. Kenging sing niku. Kepripun? Apa iya ya? Ora mantep napane wong niki riwayat sahih. Hadis sahih. Nggih niku wau kula njenengan ngukur perkara niku ampun patut ora patut. Dasare dalil. Ngene ngangge patut ora patut, luwes ora luwes. Nggih, ketone main utawa ora main. Nggih, bar kematian terus wong pada tegang gawa mushaf Quran, terus pada maca Quran, pada tahlilan. Nggih. Keumuman pikirane wong kan main niku. Patut. Menora sepi, men grengseng, niki, niku. Kan nggih? Ini ngonten salafnya mboten. Ngonten pendahulunya saking sahabat tabiin, para imam mboten. Mboten sih. Berarti, ngukur perkara niku mboten ngagin apa? Patut ora patut. Ketone main utawa ora main. Ning, perkara niki diukur ngangge? Dalil. Ribun, Pak Rahmat. Dering. Dalil sing larang. Masalah apa nih? Geruk ya? Jaluk, jaluk upah. Mboten nonton loh. Nggih. Lan ugi hadis sahel. Sahel. Fi tazwijin nabi imra'atan li rajulin bi ta'limihi iyaha ma'ama iyaha ma'ahu minal Qur'an. Hadis sahel. Nonton riwayat. Tiang niki arep bojo mboten duwe mahar. Terus dianjurakan supaya ngajari Quran. Maharek niku. Nggih. Maharek niku mulang. Dudu maharek Quran. Mulang. Nggih. Nggih niku sebab Quran niku wonten nilai-nilene, payu kan didol. Dan mushaf Quran kan? Mushaf dudu Quran. Mushaf Al-Qur'an. Nggih. Intine kisah ingkang dipun sebutaken iki wonten sahabat mulang terus niku dadi napa? Mahar. Iki berarti kenging napa? Wong sing mulang Qur'an niku kenging njot napa? Upah. Nggih, upah. Faman akhadha ajran ala nafsit tilawah. Mongko sapa wonge sing jaluk utawan jiyot upah semata-mata bacaan. Dadi dhewek maca. Nggih, terus jaluk upah. Yen jaluk napa? Upah. Au istajara jama'atan li tilawatil Qur'an utawa sekelompok wong. Istilah grup napa? Napa wo? Rombongan istilah yang beriki. Lagi rombongan. Terus maca Quran. Terus diupahi. Jaluk upah. Fahuwa mukhalif bisunnah. Niki nyelisi. Sunnah. Buatan sesuai kalian. Sunnah. Walamma ajma' alaihi salafus salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Lah niki menyelisi ijma' salafus salih. Ridwanullah alaihim ajma'in. Pun, pripun? Jelas? Tetos rombongan-rombongan wau sing pada maca Quran teng ngene wong sing kepaten di samping jelas bid'ah. Bid'ah ya? Terus niki nggih mboten kenging sebab wonten upaya mboten sini kok. Nggih wonten amplope, sarunge wonten, mungkin bajine wonten. Nggih. Di samping niku. Di samping niku. Napa? Kadang-kadang iki sing di darusi napa sing di mboten mboten sing di omah, sing mati niki. Nggih ora salat. Belas ora tau salat. Nggo nutup napa? Nek niku berdasarkan ulama-ulama ingkang berpendapat tarikus sholat kafir. Kafir. Nggih. Lah nek niku pun kafir. Lah wong dongak nggih mboten mlebu, mboten tekan istighfar e kula njenengan njalukaken pangapura nggih. Mboten tekan, bahkan nggih mboten ulih. Kene niku. Lah niki kan pemahamane yang go ganti. Nah ngene iki, keadaan sing wonten kan ngene iki. Masyarakat kita kan kaya niku. Terkenal iki tiyang ora tau salat. Ning nek kok mati ya didarusi. Salat duwite akeh. Urung mesti. Salat tinggalane akeh. Nah ngene iki wong mati kafir niku mlambuk didongakna ping 50 belet istilah bahasa ngriki nek. Niki mutun faedah mutun manfaat. Sebab ora ana wadahe. Golek tiwak. Nggih, wuwune bolong. Dilebok nang nggih. Merojol mawon, ilang mawon. Nggih niku gambarane wong kafir niku kan niku. Sing mboten mboten ten gone napa pripun istilahe. Nggih, dados tiang nek niku kafir lambuk ditongakna ngimutun nonton manfaat nonton buton tefaidai ditongakna rahimahullah ditongakna muka-muka tingapura dening Allah lansane niku buton faidai lan dilarang dening syariat dilarang dening syariat makana lin nabi walladina amanu ayastafiru lil musyrikin ora sepantas saya nabi lan wong-wong mukmin jalukaken pangapura kok wong kafir. Nah, niku berdasarkan pendapat ulama ingga nyebutakan wong sini ninggalakan sholat kafir namuk di darusi ya ya di samping darusan ini kibit ah utawa anak sodakoh misalnya ngatain guys sing niku mboten bid'ah anak sodakoh bagi-bagi tanda nge fukoro masakin dini hati ganjarannya nge sinten wong tuane ning kafir mboten tekan. Nggih. Eman-eman. Pun, kita tingali. Nggih, tingali asik niki maca-maca fatwa nggih. Kita tingali hadirin hadirakumullah, pitakonan salajengipun lan jawabanipun. Hal yasilu sawabu qira'atil Qur'an wa anwa'il qurbat ilal mayyit sawa'un min awladih aw min ghairihim. Hal yasilu sawabu qira'atil Qur'an wa anwa'ul qurbat ilal mayyit sawa'un min awladih aw min ghairihim. Napa dugi ganjaran bacaan Al-Quran lan jenis-jenis ibadah-ibadah Al-Qurubat niki pirang-pirang perkara sing niku saged nggih taqarrub ilallah nek niku dilampahi terus ganjaran niku dihadiahkan maring si mayit napa dugi niki pitakonane nggih sawaun min auladi aw min ghairihim. Napa niku saking putra-putrane utawi saking sanese. Jelas pitakonane nggih. Napa dugi ganjaran wacanan Al-Qur'an lan pinten-pinten jenis ibadah sing niku taqarrub ilallah ditujukaken nggih si mayit. Napa niku saking anak, napa niku saking sanese. Kita tinggali hadirin hafizakumullah jawaban ulama kaitanipun kalian pitakonan niki. Jawabane ngaten, lam yasbut anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima na'lam. Orang ana dalil sekang nabi alaihi salatu wassalam annahu qara al-Qur'an satu mene wong maca al-Qur'an wa wahaba sawabahu lil amwat lan wahaba niku ngewehaken nggih ngewehaken ganjarane utawi ngadiahaken nggih menghadiahkan nggih nggih ngewehaken utawa apa hadiah nggih istilah nggih nah istilah ngriki napa hadiah nggih ganjaran itu dihadiahkan diwenakaken lil amwat go wong-wong sing wis pada mati min akrobaihi sekang karib kerabate mungkin go ramane go piunge go pamane nggih bibine nggih ponakane nggih kakine nggih ninine au min ghairihim utawa go seliane niki dipun sebutaken dening Syekh dening para ulama niki niki mboten ten dalil sing ngene niki mboten wonten riwayat walau kana sawabuhu yasilu ilaihim seumpamane ganjarane wong sing maca mau tekan maring wong-wong sing mati mestine Nabi semangat jelasaken semangat nekakaken maring sinten umate nek pancen iki napa bener utawi nek niki pancen tekan ganjarane bacaan wong nggih sinten wong-wong mati Nabi mesti jelasaken lan Nabi niki semangat nerang-nerangaken maring sinten umate supaya umate niki bisa manfaati nggih sinten wong-wong sing pada mati fa innahu alaihi salatu wassalam monggo satemene Nabi alaihi salatu wassalam bil mukminina raufur rahim maring wong-wong mukmin rauf rahim iman sayang waqad sara khulafa'ur rasyidun lan wis berjalan wis mlaku khulafa'ur rasyidin min ba'dihi wasair ashabihi lan sekabianing sahabate ala hadiyihi ngetutakan petunjuknya Nabi ing dalam perkara mau radiyallahu ta'ala anhum wala na'lamu anna ahadan minhum orang anak salah si jine sahabat khulafa'ur rasyidin lan para sahabat ahda ngewehaken hadiah sawabal Qur'an ganjaraning Al-Qur'an li ghairihi goliani nggih niki intine niki terus mboten nonton dalil ingkang nyebutaken bacaan Qur'an terus niku dihadiahaken maring fulan fulan fulan tekan niki mboten nonton dalil mboten nonton apa dalil nggih lan niki klebet pengendikanipun Allah Ta'ala wa alaysa lil insani illa masa wa alaysa lil insani illa masa wong niki dudu sayune wong niki nggih niki mboten angsal mboten angsal napa ganjaran nggih salah nggih, pertama nggih ila hadratin nabi. Niku okay. Nggih. Mangke ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Mangke ila hadrati Sidakarsa. Mangke ila hadrati Abdul Awal. Mangke ila hadrati kakine ninine li jaddatina wa jaddina wa jaddatina wa li a'mamina nggih paman-pamane wa a'mamina nggih wa ammatina wa li jami'il muslimin al-fatihah bid'ah sing umum nggih ketone nggih ngrentes nggih niki termasuk sing ditangletaken. Kenging mboten kirim Fatihah nggih Nabi, nggih niki, nggih niki, nggih niki, nggih niki, nggih niki. Mboten kenging sing. Mboten contoh saking Rasulullah, saking sahabat, saking tabi'in, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, mboten wonten. Nggih nek wonten sing nyebutaken, "Ana kok sekang ulama, ulama napa? Ulama sinten? Ulama di sinten?" Ulama no senes, nggih niku. Hah? Gaya niku klebu wa alaysa lil insani illa ma sa. Mboten wonten dalil saking nabi, sahabat, tabiin, tabi tabiin, para a'immah. Mboten wonten. Dalile wong ngimpi. Ngimpi pripun? Oh, jenengan maca buku. Wonten tiyang ngimpi. Lan niku terus oh, mboten nate didarusaken. Terus sarang tengrika sing sami diterusaken kancane sami tentu tambah kiriman jadi dados niki anu ngabari teng oh niki sing mati niki nggih sing ora didarusaken ngabari maring sing urip lewat mimpi nggih terus niku terus sami darusan oh sami darusan niku Kiai Semarang boleh. Kiai Semarang. Karangane Kiai Semarang. Ya iya niki salah sining riwayat. Niki riwayat niki riwayat. Dalil yang ngimpi. Napa-napa ngimpi dadi dalil? Sakit mawon, belis, setan. Niki ngabari maring keluarga si mayit main ngelakoni bidah sih. Gini mangi. Lah niki, wonten bukune pancen. Niki bukune dalile ngimpi. Lah napa ngimpi sing ngene iki sakit ngedalil? Ngawe kiai niku. Oh, niku sing ngawe kiai malah. Wong kula anu mboten percaya mawon. Nggih, ora percaya jenengan terus dene buku. Bukune kaya niku. Di sana ya Arab. Waduh. Tulisannya Arab Pegon. Nah, nggih, Arab Pegon. Wong ngantuk ya bukune. Lah niku nggo dalil. Dadi ngimpi. Dalile ngimpi nggih. Nggih, lha napa ngimpi dalil? Nek ngimpine nabi lah. Nggih, nek ngimpine nabi dalil nggih. Nek ngimpine wong terus ditetepaken dening nabi, dalil. Nggih, contoh ngimpi adzan kan? Kan sahabat-sahabat sebagian kan ngimpi adzan niku. Lah nggih cerita masalah nabi rembukan kalian sahabat masalah adzan wonten sahabat sing ngimpi mboten mung setunggal sahabat. Terus akhirnya ditetepaken dening sinten? Nabi. Niki ikrar jenenge, takrir. Sunnah minas sunnah. Nah niki dalil. Niki ngimpine sinten niku wau? Kiai Semarang. Niku mboten sakit nggih dalil. Agama kok dalile ngimpine Kiai Semarang. Ten sakit. Mangke kabeh wong bisa ngaku ngimpi nggih. Sing niki ngaku ngimpi sing diganggu. Bahkan mungkin sing ngimpine dudu wong sembarangan nggih, ahli ibadah. Terus ahli puasa, puasane puasa Daud. Terus-terusan puasa, sedina puasa, sedina ora puasa. Terus ngimpi. Lah napa niki ngimpine ahli ibadah terus nggih dalil? Ampun tertipu nggih kalian model-model sing ini. Pun, terus intine Pak Mardi niku dalile ngimpi jenengan nonton dalil apa? Dipun sebutaken wonten kaidah penting teng mriki dening ulama. Wal khairu kullul khair fittibai hadiyihi sallallahu alaihi wasallam. Kebagusan niku mung ittiba maring sinten? Nabi. Kabeh perkara sing apik niku saged apik nek niku ittiba. Perkara niku saged diwastani perkara sing apik nek niku wonten contoh saking sinten? Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hadiyu utawi wa hadiyi khulafa'i rasyidin. Lan petunjuknya khulafa ar-rasyidin. Wasairi sahabah lan sekabianeng sahabat. Kulon jenengan beragama ampun ngangge modele sinten mawon. Ning kudu modele rasul, sahabat. Khulafa ar-rasyidin, sahabat. Ampun asal jiot. Napa? Ajaran ampun. Wasarru fittiba'il bid'ah. Lan perkara niku ala. Ing dalam ngetutakan bid'ah-bid'ah. Wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara anyar. Berdasarkan peringatan Nabi alaihi salatu wasallam, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Lan pengingatan Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa ala hadza, nggih, atas dasar niki wau, la tajuz qira'atul Qur'an lil mayyit. La tajuz qira'atul Qur'an lil mayyit. Ora kena maca Qur'an ganjarane dihadiahkan nggih sinten? Si mayyit. Tekan apa mboten tekan? Wala yasilu ilaihi. Wala yasilu ilaihi sawabu hadhil qira'ah. Bacaan iki mboten tekan. Lah kok kendel-kendele ngomong naro tekan? Hah? Lah nggih. Lah kok kendel-kendele ngomong kok kendel-kendele ngomong ora tekan? Nek niku tekan wis diterangna Nabi. Nabi niku pun nerangaken agama niki pun sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Perkara apa bae sing apik wis diterangaken dening Nabi. Perkara apa bae sing ala wis dilarang dening sinten? Nek niku tekan mesine wonten dalil. Lah wong kiai gede, kiai sepupu tekuk. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Beribu-ribu. Langi bok berjuta-juta. Mboten beribu-ribu tok. Nek niku mboten dalil bid'ah. Nek. Kita tinggal ya hadirin hadirinakumullah. Penjelasan saljingun. Amma anwa'ul qurubatil ukhra. Dene jenis-jenis ibadah-ibadah qurubat liyane. Fama dalla dalil sahih ala wusuli sawabihi ilal mayyit wajaba qabulu. Nek niku onten dalil sing sahih. Niki mau kan bacaan. Amal-amal sing saged nggih taqarrub ilallah kan pirang-pirang. Boten mung bacaan Quran. Nggih teng mriku wonten sedekah. Lan sanese. Fama dalla dalilun sahih ala wusuli sawabihi ilal mayyit wajaba qabulu. Nek niku wonten dalile, amalan kurubat niki wau wonten dalile sing nyebutaken tekan ganjarane maring mayit, kula jenengan wajib nampak. Contoh sedekah. Wingi kan wingi mentra kan nggih. Anak nggih. Sedekah maring fuqara masakin. Ganjarane ditransfer. Napa? Bahasa senikine. Dikirimaken, dihadiahaken, diparingaken. Nggih sinten? Wong tuane. Sedekah sing ngene iki ganjarane tekan. Catatan, wong tuane muslim nggih. Nek wong tuane mati kafir kata sing wau. Mboten. Tekan sing ngene iki. Dalile jelas, hadis-hadis sahih. Terus napa malih? Doa. Nggih. Doane kula njenengan maring mayit. Rabbana ighfirlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi niku bukti. Doa. Terus malih napa? Haji. Wonten dalil ingkang nyebutaken ngajekaken ngeten kok nggih. Walaupun niki wau perlu dimutaken malih masalah sedekah. Mboten kenging netepaken wektune. Nyaur tanah napa? Nelung dina mitung dina matang puluh. Nyatus, boten ditentukan. Nggih, kapan mawon tiang niki ngelampai? Nggih, sebab duwe niki komberan nggih. Nggih, sing penting ampun nentukaken apa? Nggih, dinane. Ketentuan-ketentuan niki boten ten dalil, boten ten dalil. Lan ketentuan-ketentuan sing ngene iki termasuk bid'ah. Wa ma lam yasbut fihi dalil Dene perkara-perkara sing mboten wonten dalile fahuwa ghairu masru. Niku mboten di syariataken. Sehingga wonten dalil. Dadi mbok kiai gedhean nek ora nggo dalil nggih ditolak. Bocah cilik kasih ngomong ning ngangge dalil. Terima. Dan iki kan kadang-kadang kula jenengan nggih. Ketone sing dalil bocah cilik. Sing mulang bocah wingi sore. Hah? Lah sing niki wis tua sepuh pengalamane akeh murid nggih. Pirang-pirang ning dalile napa? Nah niki agama niku ngangge napa? Dalil. Mboten asal wonten ucapan napa terus diterima. Kedah dibuktikaken ngangge dalil. Nggih, wa ala hadza la tajuz qira'ah al-Qur'anil mayyit wa la yasilu ilaihi sawabu hadhil qira'ah fi ashahhi qawlayil ulama. Wonten sebagian pendapat sing ngomongaken tekan ananging berdasar pendapat ingkang kuat sahih pahala bacaan Al-Qur'an niki mboten dugi. Nggih, niki fatwa dipun tanda tangani dening Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ketuane Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Pun ngejang malih. Allah taala sallallahu alaihi wa sallam.